Pertanyaan pertama, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hayakumullah alal khair ya Ustaz. Mohon nasihatnya, ana di rumah bantu kerja orang tua jualan. Karena ini seringkali ana luput dari majlis taklim atau menambah hafalan. Andai kata bisa taklim, ana terkadang merasa lelah dan susah untuk memahami materi. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Jualan itu dari jam berapa sampai jam berapa? Artinya pandai-pandailah membagi waktu. Masa jualan dari pagi sampai pagi lagi 24 jam? Kan tidak demikian. Kamu bisa belajar di waktu-waktu luangmu. Bisa kamu mendengarkan rekaman atau radio Indah Siar misalnya. Atau radio-radio Ahlu Sunnah yang lain yang sejenis. Yang mengajarkan tauhid was sunnah. Itu juga ilmu. Itu juga belajar, barakallahu fikum. Dan bisa engkau belajar bersama dengan sahabat-sahabatmu dari kalangan ahlu sunnah yang bisa membimbing atau belajar bersama dengannya. Dan masih banyak cara-cara untuk talabul ilmi, barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, izin bertanya. Apakah ucapan jubah atau jilbab dan akhlak adalah dua hal yang berbeda? Itu dibenarkan? Jazakumullahu khairan. Ya emang beda. Tetapi ucapan tersebut menjadi syubhat kalau memang tujuannya adalah mengkaburkan. Misalnya begini, ada seorang wanita ingin memakai hijab. Kemudian ditegur dengan kalimat ini, kalimat yang disebut tadi. Hijab dengan akhlak itu dua perkara yang berbeda. Seakan-akan gak perlu hijab. Yang penting akhlak baik. Ini barakallahu fikum, kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat yang hak tapi yang dimaukan kebatilan. Sebab seakan-akan menentang hijab. Maka kalimat tersebut perlu didudukkan. Memang akhlak dengan hijab berbeda. Ada orang yang memakai hijab tapi akhlaknya belum baik. Ada akhlaknya baik tapi belum berhijab, berarti akhlaknya agak kurang baik. Karena belum berhijab itu juga akhlak kan? Akhlak yang jelek. Sebab akhlak yang baik itu berhijab. Seharusnya akhlak yang baik dengan hijab itu klop. Sehingga bungkusnya baik, dalamnya juga baik. Luarnya bagus, dalamnya juga bagus. Hijabnya syar'i, Masya Allah, menutupi seluruh tubuhnya. Kecuali mata sebagaimana dikecualikan oleh beberapa sahabat. Dari ayat Allah Subhanahu wa taala yudnina 'alaihinna min jalabi bihinna, hendaklah mereka menjulurkan hijabnya ke seluruh tubuhnya. Yudnina 'alaihinna min jalabi bihinna, maknanya adalah menjulurkan hijabnya ke seluruh tubuhnya. Kemudian beberapa sahabat menyatakan maksudnya kecuali mata untuk berjalan. Baik, itu satu kebaikan, satu akhlak yang mulia. Tetapi jangan kalian menjatuhkan kedudukan hijab dengan akhlakmu yang jelek. Jangan engkau menjatuhkan kedudukan hijab yang syar'i dengan tingkah lakumu yang tidak pantas. Lihat tuh orang berhijab, perbuatannya begini dan begitu. Sehingga saya nasihatkan kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, hendaklah berhijab dengan hati yang juga dihijabi. Bagaimana berhijab pada badannya, berhijab pada hatinya. Berhijab pada badannya menutupi semua aib-aib yang ada pada tubuhnya. Maksud saya, perkara-perkara yang tidak pantas dilihat, ditutupi dengan hijab. Hatinya juga berhijab, menutupi akhlak yang buruk. Jangan sampai engkau berbuat perkara-perkara yang memalukan, yang tidak pantas dilihat. Perbuatan-perbuatan yang tidak pantas untuk dikerjakan oleh seorang muslimah. Sehingga menjadi perkara-perkara yang sempurna dari dua sisinya. Badannya dan hatinya terhijabi. Barakallahu fikum. Terjaga dari perkara-perkara yang tidak pantas untuk dilihat. Wallahu ta'ala alam. Bissawab. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, Afan Ustaz, mohon nasihatnya untuk Ivan kita yang saat berbincang dengan Ivan lain. Mereka terkadang suka berbicara atau mengingat saat masih jahil. Ya, sebagai contoh, iya dulu saya suka minuman miras atau suka merokok dan lain-lain. dan hal semacam ini malah jadi senda gurauan mereka. Apa ini termasuk kurangnya iman mereka atau jeleknya akhlak mereka? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wa iyyakum jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Naam, itu termasuk kekurangan iman mereka. Karena seharusnya dosa-dosa yang pernah dikerjakan itu menjadi sesuatu yang menyedihkan di hati. Penyesalan. Bukan menjadi bahan tertawaan. Apalagi membanggakan. Kalau membanggakan bahkan terkena hadis, kullu dzanbin mu'afa illa al-mujahirin. Semua dosa bisa terampuni kecuali dosa orang yang mujahir. Apa mujahir? Orang yang menceritakan tentang dirinya. Saya pernah berbuat dosa begini, saya pernah berbuat dosa begitu. Menceritakan dirinya dengan dosa-dosanya, seakan-akan bangga dengan apa yang dilakukan. Waktu itu saya begini, waktu itu saya begitu. Ini justru tidak diampuni dosanya, karena dia berbangga dengan dosanya. Sehingga, barakallahu fikum, apa yang sudah terlewat, yang kita sudah bertaubat daripadanya, hendaklah kamu malu menceritakannya. Hendaklah kita malu menceritakannya. Malu yang seperti ini adalah malu termasuk dari iman. Allahumma illa, kecuali kalau untuk pelajaran, itu saja. Saya pernah begini-begini, tapi dengan ini alhamdulillah Allah selamatkan, misalnya. Itu sebagai pelajaran saja. Tetapi bukan berbangga, apalagi dengan menjadikan sebagai bahan tertawaan, guyonan, dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Afan Ustaz mau tanya, apakah boleh menghitamkan uban dengan cara alami, misalnya dengan treatment minyak kemiri, atau herbal lainnya dengan cara mengusap atau memijat-mijat kulit kepala, atas atau jenggot? Atas jawabannya, jazakallahu khairan. Memang dengan minyak kemiri warnanya jadi hitam. Biasanya kalau dengan minyak kemiri warna jadi hitam, maka haram. Tidak boleh. Karena tidak boleh menghitamkan rambut putih. Mengapa harus dihitamkan? Padahal rambut putih itu adalah cahaya. Asyabi itu adalah nur. Sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang sahih, bahwa itu cahaya dari Allah SWT. Maka ketika seorang diberi cahaya oleh Allah SWT, kenapa dia menolak? Kalaupun mau diganti warna, boleh, tetapi jangan hitam. Jangan hitam. Kalau tidak salah pertanyaan ini pernah ditanyakan beberapa hari lalu, tentang minyak kemiri ini. Kalau itu sakit, ya ini dia dalam keadaan rambutnya kena sampo yang salah, atau kena obat-obatan yang salah, tiba-tiba jadi putih. Kemudian diobati dengan minyak kemiri, kemudian sembuh. Maka itu mungkin tidak mengapa. Tetapi kalau itu adalah bentuk mengecat yang putih jadi hitam, dengan apapun tidak boleh. Dengan apapun tidak boleh. Kalau mengganti warna selain hitam, Rasulullah SAW menganjurkan dengan henna, dan warna yang paling bagus adalah yang lebih terang. Yang coklat dengan yang oranye lebih bagus yang merah. Saya ulangi. Yang coklat dengan yang merah lebih bagus yang merah. Yang merah dengan yang oranye lebih bagus yang oranye. Yang oranye dengan yang kuning lebih bagus yang kuning. Karena henna itu warnanya seperti itu, beda-beda. Yang lebih terang lebih bagus. Hada khairun min hada, kata Nabi. Yang ini lebih bagus yang itu. Dan yang itu lebih bagus lagi dari yang ini. Selalu yang lebih muda dikatakan lebih bagus. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan menjaga antum. Amin. Afan Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap seorang muslim yang apabila dinasihati masalah agama, tapi tidak nerima karena merasa lebih pintar dan meremehkan orang lain? Apakah kita harus tetap nasihati dia, yang akhirnya berujung permusuhan? Mohon nasihatnya, apakah harus amal ma'ruf atau diam saja untuk menghindari permusuhan? Jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Orang yang dinasihati sudah seharusnya menerima, paling tidak menghormati orang yang menasihatinya. Menolak nasihat, apalagi dengan marah, apalagi dengan mengejek yang menasihatinya, itu tanda-tanda kesombongan. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami suka memakai sandal yang bagus, memakai pakaian yang bagus, apakah itu kesombongan? Kata Nabi SAW, tidak, itu bukan kesombongan. Innallaha jamil wa yuhibbu kulla jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan suka keindahan. Tetapi yang namanya sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibru, yang namanya kesombongan adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Maka saya nasihatkan kepada yang dinasihati agar jangan sombong. Jangan engkau menolak kebenaran dan jangan meremehkan manusia. Kalaupun engkau memiliki pendapat yang berbeda, mungkin masalah fikih kadang-kadang ada perbedaan pendapat, hormatilah nasihat tersebut. Jazakallahu khairan. Walaupun engkau berkata, tapi aku memiliki pendapat yang lain. Jangan meremehkan orang yang menasihatinya. Tetapi saya nasihatkan kepada yang menasihatinya, menghadapi orang seperti itu harus sabar. Dan maknanya sabar istiqamah. Maknanya sabar adalah istiqamah. Dan istiqamah yang dimaksud adalah terus menasehati. Jangan bosan. Lu walaupun saya jadi dimusuhi, tidak mengapa. Kalau engkau dimusuhi karena kebenaran. Baik. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat. Juga Nabi menyatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat kemunkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan hatinya. Maka engkau sampaikan pada dia. Walaupun dia menyatakan, oh kamu begini, begini, begini. Ya, saya cuma menasihati. Kata Syekh Al-Albani, ilqi kalimatak wamshi. Ilqi kalimatak wamshi. Sampaikan kalimatmu, jalan. Dia menerima, tidak menerima, urusan dia dengan Allah SWT. Adapun urusan kita adalah menyampaikan. Ya Allah, aku sudah menyampaikan. Selesai. Nanti yaumul qiyamah, orang tadi akan ditanya oleh Allah SWT, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang pemberi peringatan? Orang itu enggak akan bisa menjawab kecuali bala. Tentu. Bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Iya, sudah datang kepada kami pemberi peringatan, tapi kami mendustakan. Salah dia. Adapun kita, ya Allah, aku sudah menyampaikan. Taib, kalau ternyata dua kali, tiga kali kelihatannya bertambah permusuhan, maka tidak mengapa engkau turunkan dari dengan lisan menjadi dengan hati. Begitu dia berbuat jelek, kamu tinggal dia. Ah, ini orang sudah dinasehati masih berbuat seperti itu. Kamu jauhi, kamu tinggal. Sehingga orang tadi merasa, oh kamu kayaknya mengingkari perbuatan dia. Dia akan paham. Mengapa? Karena kamu sudah pernah menyampaikannya pada waktu-waktu yang lalu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, Radio Indosiar. Afan Ustaz mau bertanya bagaimana sikap kita dengan kertas yang tertulis nama Allah seperti pada nota belanja atau yang selainnya. Apakah kita boleh merobeknya sehingga tidak lagi tersusun nama Allah lalu membuangnya? Atau bagaimana Ustaz? Jazakumullahu khairan. Kalau kita mau membuang kertas-kertas yang berisi lafaz-lafaz Allah dan sejenisnya atau ayat atau apa, maka hendaklah dihancurkan dulu atau dirusak atau dibakar sehingga tidak lagi berbentuk tulisan tersebut, maka tidak mengapa. Khawatir kalau masih berbentuk tulisan tersebut akan terhinakan dengan diinjak-injak atau ini atau itu. Sehingga hancurkan dulu sampai tidak lagi berbentuk tulisan, baru kemudian dibuang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Atau dibakar. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi Ustaz dan keluarga. Amin. Ana ingin bertanya, Ustaz. Orang tua ana meyakini Allah itu ada di mana-mana dan tidak terlihat oleh kita. Dan mereka bilang kalau kita melihat Allah berarti kita termasuk orang gila. Mana ada manusia yang bisa melihat Allah? Bagaimana cara ana untuk meyakini kepada orang tua bahwa Allah itu di atas langit yang tinggi? Tetapi orang tua ana masih bersikap keras dan hampir berdebat karenanya. Mohon bimbingannya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu. Jazakumullahu khairan. Tentunya butuh sesuatu yang meyakinkan. Maka kamu bawakan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah dan akal dan fitrah. Quran dan Sunnah dan akal dan fitrah. Pertama, Quran dan Sunnah terlalu banyak dalil-dalilnya. dan tentunya akan panjang kalau kita terangkan di sini seluruhnya. Tetapi kalimat Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya itu sudah sangat banyak, ada 7 ayat kalau tidak salah. Juga ketika disebutkan dalam Al-Qur'an fis sama, di langit, di ketinggiannya, itu juga banyak. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah SWT di atas langit. Jenisnya saja ada 20 jenis berita bahwa Allah di atas makhluk-makhluknya. Setiap satu jenisnya ada sekian ayat. Sehingga perlu disampaikan padanya pembahasan ini, apakah dari kajian-kajian akidah tahawiyah atau dari kajian kitab-kitab al-sunnah lainnya yang ustaz-ustaz tersebut membahas masalah itu. Kamu terangkan sampai meyakinkan, itu dalil Quran dan sunnah. Secara akal juga sudah bisa dipaham bahwasanya Allah maha besar, bumi ini sangat kecilnya, bagaimana mungkin kalau Allah ada di sini. Tayyib, Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa nanti yaumul qiyamah bumi ini qabdatuhu yaumul qiyamah. Ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumul qiyamah. Mereka tidak bisa mengenali Allah sebagaimana mestinya. Bumi ini nanti dalam genggaman Allah yaumul qiyamah. Bumi dalam genggaman Allah. Maka Allah maha besar. وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ, dan langit-langit digulung dengan tangan Allah SWT. Ini juga menunjukkan besarnya Allah SWT. Dan tentunya tangan Allah tidak seperti tangan makhluk. Menggulungnya pun tidak seperti kalian menggulung kertas. Wallahu ta'ala alam besar, kita tidak tahu seperti apa tangan Allah. Yang jelas menunjukkan bahwa Allah maha besar, karena Allah menggenggam bumi dan menggulung langit. Maka bagaimana dikatakan bahwa Allah SWT di sini? Allah jelas di atas bumi, di atas langit, di atas seluruh makhluk-makhluknya. Itu secara akal. Secara fitrah. Fitrahmu ketika engkau berkata, ya Allah, kamu kemana menghadap? Ke kolong meja? Ke dinding? Atau ke langit? Otomatis fitrah ini berkata, ya Allah, langsung ke atas. Otomatis. Karena itu fitrah. Sehingga beberapa tokoh yang tadinya dia Asy'ariyah, yang tadinya dia menyimpang, sesat, kemudian taubat. Ditanya, kenapa sebab taubatnya engkau menyatakan, meyakini bahwa Allah Ta'ala di atas segalanya? Aku tidak bisa membantah fitrahku sendiri, kata dia. Aku tidak bisa membantah fitrahku sendiri. Setiap aku menyatakan, ya Rab, kepalaku menengadah. Setiap aku menyatakan, ya Allah, kepalaku menengadah ke langit. Ini fitrah yang tidak bisa dibantah. Bahwa Allah SWT di atas sana. Di seluruh. Atau di atas seluruh makhluk-makhluknya. Di atas seluruh lapis langitnya. Di atas arsy-Nya. Ikhwanifidina azakumullah. Pembahasan ini, barakallahu fikum, bisa satu kitab tebal. Hanya membahas ketinggian Allah SWT di atas seluruh makhluknya. Wallahu ta'ala alam bisawab.